Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Safar 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita, kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor berapa? 37. Saat itu kita baru membawakan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Abu Waqqas siapa? Malik, ya, Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Hari ini insyaallah kita akan mulai mengkaji kandungan redaksi hadis ini yang terdiri dari 3 poin. Malam hari ini kita akan hanya membahas poin yang pertama saja. Kita akan bacakan hadisnya. Wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yuhibbul abdat taqi, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Ini poin yang pertama. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Al-ghaniyya, yang kaya hatinya. Ini yang keberapa? Kedua. Al-khafiyyah, yang tidak mencintai popularitas. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan sabdanya, innallaha yuhibbu, sungguh Allah mencintai. Hadis ini dengan tegas menjelaskan bahwa Allah punya sifat cinta. Apa? Allah punya sifat cinta, kasih sayang. Bahkan Rasulullah SAW mengawali dengan kata inna. Apa artinya inna? Sungguh. Berarti ini penegasan. Ya. Allah benar-benar cinta. Banyak ayat, kalau ini kan hadis ya, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu punya sifat cinta. Bukan hanya dicintai, tapi juga mencintai. Kalau dicintai itu kan dari manusia kepada siapa? Allah. Kalau mencintai berarti Allah mencintai siapa? Manusia. Contoh misalnya dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Surat apa? Al-Baqarah ayat 195. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu. Apa artinya wa ahsinu? Berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, kenapa? Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti di sini dijelaskan bahwa Allah itu cinta. Cuman enggak kepada semua orang. Yang dicintai Allah adalah siapa tadi? Orang-orang yang mau berbuat baik. Hadis yang lain, kisah tentang perang Khaybar. Kisah tentang perang Khaybar. Saat itu lawan kaum muslimin siapa? Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi mereka itu punya benteng yang susah sekali untuk ditembus. Berkali-kali diupayakan untuk ditembus, tidak bisa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau berkata, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayh. Besok. Ini beliau menyampaikannya kapan? Malam. Besok aku akan berikan bendera perang, panji kaum muslimin kepada seseorang. Rojulan, kepada seseorang yang di tangannya benteng tersebut akan terbuka. Pada penasaran atau tidak? Pada penasaran. Siapa orangnya? Dan yang lebih penasaran lagi, Nabi SAW katakan, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Orang ini, siapa orang itu yang akan dikasih mandat memegang bendera perang, adalah seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus Allah dan Rasulnya mencintai dia. Istimewa nama badan? Istimewa. Ada jaminan dari Rasul SAW bahwa orang yang akan dipilih besok adalah orang yang cinta, dianya mencintai Allah dan Rasulnya. Yang lebih istimewa dari itu, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengumumkan siapa orang tersebut, semuanya pada apa? Singkaling-kalingan gue ngeton-ngeton nih gue. Lok jare sapa nyong digoleti ora nanan. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua yang hadir saat itu mereka berharap dialah yang mendapatkan bendera itu. Karena apa? Karena apa? karena ada jaminan manusia ini dicintai Allah dan Rasulnya, pasti masuk surga. Jadi bukan karena oh bangga nyekel apa bendera ngarep dewek paling keren, bukan. Karena kemarin Rasulullah SAW menyebutkan jamin orang pasti dicintai Allah dan Rasulnya SAW. Ternyata malah Rasulullah SAW bersabda, Aina Ali ibn Abi Talib. Ali di mana? Kok enggak kelihatan? Ya. Malah ternyata yang akan dikasih bendera itu malah enggak kelihatan. Maka kata para sahabat, yashtaki ainai, sakit mata wahai Rasul. Ya. Dan kelihatannya sakit matanya sakit yang parah. Karena Ali itu adalah orang yang perkasa. Jadi bukan karena sakit-sakit apa? Remeh-temeh itu enggak berangkat kumpul itu bukan tipe-tipenya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau sampai enggak berangkat ini berarti parah. Maka kata para sahabat, yashtaki ainai, wahai Rasul matanya sedang sakit. Maka kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, kemudian didoakan sembuh seperti sedia kala, ka'allam yakun bihi waja', seakan-akan tidak ada sakit sama sekali, sembuh total, langsung sembuh. Itu Rasul ya, bukan. Fabasaqa fi ainai, Nabi SAW menghembuskan nafas diiringi dengan sedikit air dari mulutnya ke matanya Ali bin Abi Thalib dan langsung sembuh saat itu juga. Dan betul menaklukkan benteng Khaibar. Dan saya pernah nyampaikan kisahnya Ali bin Abi Thalib, biografinya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu terkenal keperkasaannya. Benteng Khaybar itu pintunya diangkat 8 orang enggak kuat. Pintunya dan semana kendian. Diangkat 8 orang tuh enggak kuat. Sama Ali bin Abi Thalib pakai satu tangan. Buat tameng sama dia. Yuk pada Melayu ya ketemu kayak gini. Ali dilawan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yang perlu kita garis bawahi di sinilah kata-kata apa? Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Manusia spesial ini mencintai Allah dan Rasulnya serta dicintai Allah dan Rasulnya. Berarti Allah itu punya sifat nopo? Cinta. Ada sebagian kalangan menolak. Mereka enggak bisa menerima. Masa Allah cinta? Loh, emang kenapa? Ya kalau misalnya kita katakan Allah cinta, nanti Allah mirip kayak manusia. Manusia punya sifat cinta atau tidak? Punya atau tidak? Punya. Loh, nanti kalau misalnya kita katakan Allah punya sifat cinta, nanti berarti kita telah menyerupakan Allah dengan siapa? Manusia. Pribun. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa? Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan bahwa dia punya sifat cinta. Masa kita menolak apa yang sudah ditetapkan Allah? Masa kita mengingkari sesuatu yang sudah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya SAW? Loh, terus nanti apa enggak jadi mirip? Ya enggak. Kenapa enggak? Karena beda. Cintanya Allah dengan cintanya manusia sama atau beda? Beda. Bukankah Allah Azza wa Jalla dalam surat Asy-Syura? Surat apa? Asy-Syura ayat 11 berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan siapa? Allah. Gak ada makhluk yang serupa dengan Allah, termasuk sifat-sifatnya. Gak ada sifat makhluk yang serupa dengan sifatnya Allah, sebagaimana sifatnya Allah tidak akan serupa dengan sifatnya siapa? Makhluk. Betul, makhluk itu punya perasaan cinta, tapi cintanya makhluk itu bisa mengalami hal-hal negatif di dalamnya. Contoh cinta misalnya, makhluk itu kan cintanya kan kadang-kadang cinta nopo? Cinta nopo? Cinta palsu. Cinta apa maning? Cinta monyet. Cinta apa maning? Cinta buta. Cinta palsu itu ya pura-pura apa? Cinta padahal enggak. Cinta monyet apa? Ya kerudulanan gitu. Etok mene gitu ya. Cinta mati apa? Cinta buta apa? Cinta buta ya pokoknya enggak peduli pokoknya. Sing penting. Pokoknya. Mati melu, melu kae. Mati urip, melu kae. Gitu. Cinta buta. Itu kan manusia. Kalau Allah kan enggak mungkin seperti itu. Kalau Allah Azza wa Jalla cinta itu enggak sembarangan. Hanya manusia-manusia yang memang layak mendapatkan cinta Allah, itulah yang akan dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Oke. Berarti kaidahnya gini. Apapun nama dan sifat yang Allah sebutkan, yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita terima. Kalau Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan dalam hadisnya bahwa Allah punya sifat A, B, C, D, punya nama A, B, C, D, maka wajib bagi setiap muslim untuk menerima. Apa adanya, tidak perlu diotak, enggak perlu diotak atik. Sudah apa adanya diterima. Tapi jangan menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluknya. Oke. Innallaha yuhibbul 'abdat taqi. Siapa yang dicintai oleh Allah? Karakter yang pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-taqi. At-taqi itu adalah orang yang bertakwa. Berarti karakter yang pertama nopo? Takwa. Siapapun yang ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka syarat mutlak pertamanya dia harus bertakwa. Kalau dia enggak mau bertakwa, jangan harap dicintai oleh Allah. Jenengan sering enggak dengar kata takwa? Sering? Sering bolak-balik. Khotib Jumat setiap awal khutbah selalu usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Sering kita dengar kata takwa. Dan mudah diucapkan di lisan. Mudah diucapkan. Tapi ketika berbicara bagaimana mengaplikasikan itu lain masalah. Ternyata mengaplikasikan takwa tidak semudah mengucapkannya di lisan. Kenapa demikian? Karena pondasinya, pusatnya takwa itu ada dalam hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu ada di sini. Beliau sambil menunjukkan tangannya ke dada. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Berapa kali? 3 kali sama Nabi SAW disebutkan. Ketika Nabi SAW menunjukkan ke dada, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kolbu. Kolbu itu tempatnya di dalam dada. Berarti kolbu itu apa? Jantung. Mari kita perbaiki jantung kita. Lebih penak mari kita perbaiki hati kita. Mari kita bersihkan jantung kita. Nganggo apa? Mari kita bersihkan hati kita. Lebih apa? Familiar. Ya enggak apa-apa, itu istilah saja. Tapi perlu Anda pahami, ketika para ulama mengatakan hati, kolbu, itu yang dimaksud adalah jantung. Bukan hati yang berarti liver. Karena liver tempatnya bukan di dada. Di mana? Perut kanan apa kiri? Pak dokter, mana pak dokter? Bok salah gitu, direkam gitu masalah ya. Kanan apa kiri? Kanan ya, tanggung jawab loh, ngono loh. Ya. Kalau Nabi, kalau yang dimaksud dengan hati itu adalah kolbu, adalah liver, maka Nabi akan menunjuk kemana? Perut sebelah sini. Takwa ada di sini, takwa ada di sini. Enggak, Nabi mengatakan takwa ada di sini. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Al-qulubul lati fis-sudur. Al-qulubul lati fis-sudur. Hati, kolbu yang berada di dalam dada. Maksudnya apa tadi? Jantung. Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Taqwa itu ada di sini. Ada di dalam kolbu. Ada dalam hati, ada dalam jantung. Itulah taqwa. Dan hadis ini harus difahami secara proporsional. Karena ada sebagian orang, loh, jeneng mboten jilbaban, Mbak, sing penting atine resik. Sing penting atine. Loh, wingi mbok nembe ngaji nang Jensut, wah kan. Jadi bukan artinya takwa ada di hati, bukan artinya takwa itu cuma di hati, bukan. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini, maksudnya adalah pusatnya takwa. Napa? Pusatnya takwa itu ada dalam hati. Itu maksudnya. Dan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota tubuh, aktivitas lahiriah kita itu berpusat di mana? Di dalam kolbu, di dalam hati. Makanya kalau hatinya itu bagus, aktivitas yang lainnya akan bagus. Kalau hatinya rusak, aktivitas yang lainnya juga akan rusak. Itulah vitalnya peran apa? Jantung atau hati di dalam diri manusia. Karena pusatnya takwa itu ada di dalam hati, maka tidak semudah itu merealisasikannya. Hati tempatnya di dalam apa di luar? Di dalam. Saya tanya, memperbaiki dalam sama memperbaiki luar, gampang mana? Luar. Mengatur dalam sama mengatur luar, gampang mana? Mengatur luar. Saya kasih contoh. Sholat itu kan ada luar, ada apa? Dalam. Ada lahir, ada batin. Lahirnya apa? Allahu Akbar. Gerakan apa? Tangan, ucapan Allahu Akbar. Nanti ada ruku, ada iktidal, ada apa lagi? Sujud. Itu gerakan luar sholat. Kalau dalamnya sholat, apa contohnya? Khusyuk. Sekarang saya tanya, gampang mana? Gampang kayak kiye apa khusyuk? lebih gampang gerakan. Khusyuk itu setengah mati. Ya. Berapa kali kita khusyuk dalam sholat kita? Selama puluhan tahun kita sholat. Ya. Makanya takwa itu tidak semudah yang dibayangkan, karena perbaikan hati pusatnya. Sedekah. Napa? Sedekah. Luarnya, praktek luarnya itu adalah tangan kita, kita masukkan kemana? Saku, kemudian kita keluarkan, lalu kita masukkan ke kotak infak. Itu lahiriahnya. Batiniahnya apa? Ikhlas. Batiniahnya ikhlas. Gampang mana? Merogoh sak apa dandani ikhlas? Oh, gampang rogoh sak, wanu duitnya kurang ewu. Lebih susah menjaga keikhlasan. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah berkata, ma'alajtu syai'an ashad 'alayya minan niyyah. Hal yang paling sulit aku lakukan dalam hidupku adalah mengatur niat, alias menjaga keikhlasan. Itu paling sulit dalam hidupku. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri itu bukan, maaf, anak kemarin sore. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu punya gelar Syekhul Islam. Napa? Syekhul Islam. Syekhul Islam itu adalah gelar yang disematkan kepada orang yang menguasai seluruh bidang studi agama. Tafsir oke, hadis oke, sejarah oke, akidah oke, kabean oke. Berbeda dengan misalnya mufassir. Mufassir itu ya pakar di bidang apa? Tafsir. Faqih, pakar di bidang fikih. Muhaddits, pakar di bidang hadis. Belum tentu pakar hadis dia juga pakar fikih. Belum tentu pakar fikih dia juga pakar tafsir, belum tentu. Tapi kalau ada orang sudah dapat gelar Syekhul Islam, itu artinya seluruh bidang studi agama dia kuasai. Mumpuni. Dan bukan hanya dikuasai, tapi juga diamalkan. Itulah sosok Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan apa? Yang paling sulit dalam hidupku adalah mengawal keikhlasan. Mula nenek, model-model kayak saya dan anda, nyong jenengan kue, wah gampang kue, ras-ras, kue tandanya macam orang bener kue. Kita tuh apa sih? Ya. Ahli fikih bukan, ahli tafsir bukan, ahli hadis bukan, ahli apa? Ya. Ahli kuliner. Berat. Takwa itu tidak semudah yang diucapkan, karena berpusat di mana? Di hati. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Lahiriahnya apa? Lahiriahnya membaca. Lahiriahnya membaca. Mulutnya bergerak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulutnya bergerak, suaranya keluar. Itu lahiriahnya. Batiniahnya apa? Tadabbur. Napa? Tadabbur. Memahami isinya, merenungi kandungannya. Susah mana? Sudah bacanya apa tadabburnya? Dujen. Macanya bisa ngel banget. Proses. Ya, jadi jangan merasa kalau kita wis khatam Iqra jilid 6 wis rampung bubar. Ora. Masih ada PR yang lainnya. Rajin membaca, berusaha memahami, mentadabburi, baru kemudian mempraktekkan, mengamalkan. Ya. Jadi takwa itu pusatnya di mana? Di dalam hati. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32. Surat apa? Al-Hajj ayat 32. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah." Siapapun yang mengagungkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu tandanya hatinya bertakwa. Surat apa mau? Al-Hajj ayat pinten? Ayat 32. Barang siapa yang mengagungkan perintah Allah dan larangannya, maka itu tandanya hatinya bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah ketakwaan hati, karena itu pusatnya. Belum tentu orang yang sholat lahiriahnya itu dia benar-benar bertakwa, belum tentu. Belum tentu Ustaz. Iya, belum tentu. Apa manis yang orang sholat? Ya. Yang sudah sholat saja belum tentu itu sumbernya dari ketakwaan dalam hati. Mau buktinya? Nah, di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang sholat bersama dengan Nabi SAW, tapi mereka bukan orang yang bertakwa. Siapa? Kaum munafikin, orang-orang munafik. Mereka sholat enggak? Sholat. Tapi sholatnya bukan dari ketakwaan hati. Makanya apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sudah berangkat sholat, mereka sholat, maka mereka sholat dengan rasa berat, males, abot. Yo, siapa sih kayak gue? Yura'unan nasa. Sholatnya riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika sholat itu emut, ingat Allahnya itu sebentar sekali. Sisanya melanglang buana kesana kemari. Ini cocok banget Ki Ustaz. Hati-hati. Ya. Jadi takwa itu bukan sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan, tapi menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena pengagungan kita kepada Allah. Dan tentunya ketakwaan yang pusatnya ada dalam hati tadi itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala prakteknya. Makanya tadi yang mbak-mbak yang enggak pakai jilbab itu alasannya apa? Yang penting hatinya bersih, justru lahiriah seseorang itu menunjukkan batiniahnya. Kalau dia masih ngeles kanan kiri suruh pakai jilbab itu berarti memang hatinya bermasalah. Ya. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Takwa itu ada aplikasinya. Ada prakteknya dalam kehidupan keseharian kita. Kita akan ambil satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan aplikasi tersebut. Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Surat apa? Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk menjemput ampunan Allah. Bersegeralah untuk menjemput ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian untuk mengejar surga Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk muttaqin. Apa artinya muttaqin? orang-orang yang bertakwa. Ini ayat 133. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ketika Allah menutup ayat 133 dengan surga disediakan buat orang yang bertakwa, lalu Allah menceritakan siapakah orang-orang bertakwa tersebut. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau berinfak ketika rezekinya sedang lancar ataupun ketika rezekinya sedang seret. Gampang? Gampang? Nek lagi lancar sih yo. Ini ketika lagi seret. Orang kan gumangan dewek be, angel lu tokon infak. Itu kalau bukan karena adanya ketakwaan yang ada dalam hati, keyakinan bahwa Allah akan mengganti harta kita yang kita infakkan. Kalau bukan karena itu enggak akan mau. Makanya tadi dari awal kita sampaikan pusatnya takwa itu di hati. Ketika hatinya sudah dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, keyakinan terhadap janji-janji Allah Azza wa Jal, maka dia akan dengan ringan tangan untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Allah melanjutkan firman-Nya, wal kadhiminal ghaiz. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan emosinya. Dia akan marah dan mampu melampiaskan kemarahannya, cuman dia tahan. Mampu melampiaskan. Kenapa? Karena marahnya guru kepada muridnya. Mampu? Mampu. Bapak kepada anaknya. Mampu? Mampu. Suami kepada istrinya. Mampu. Bos kepada bawahannya. Mampu. Tapi dia tahan. Itulah takwa. Wal'afina 'anil nas. Dan orang yang mudah memaafkan orang lain. Walaupun berbuat salah sekali, dua kali, dia maafkan, luas sekali hatinya untuk maafkan orang. Itu kalau bukan karena dorongan takwa, gak mungkin. Wah, berarti takwa gue ya, masya Allah, Ustaz, iya pancen. Makanya balasannya, innallaha yuhibbu, Allah akan cinta kepada dia. Maka takwa itu membutuhkan perjuangan. Takwa itu membutuhkan latihan. Takwa itu membutuhkan bantuan dari Allah. Supaya dibantu sama Allah, napa? Doa, berdoa. Doanya bagaimana Ustaz? Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Sudah apa? Lu pendek banget. Ya, saya dulu nanti jenengan mengikuti. Minimal keluar masjid ini sudah hafal. Saya dulu nanti jenengan mengikuti. Allahumma, monggo. Allahumma ati nafsi taqwaha. Sekali lagi, Allahumma, monggo. Allahumma ati nafsi taqwaha. Sekarang bersama-sama, 1, 2, 3. Allahumma ati nafsi taqwaha. Artinya apa ya Allah? karuniakanlah ketakwaan kepada diriku. Ya, karuniakanlah ketakwaan kepada diriku. Ini hadisnya sebenarnya panjang. Ya. Cuman yang kaitannya dengan takwa secara spesifik ada di potongan yang ini. Sebelumnya ada awalnya dan ada akhirnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas karakter yang kedua dan yang ketiga biidznillahi azza wa jalla. Pengumuman besok pagi habis subuh Sabtu ketiga jadwalnya Asmaul Husna. Nah, jadwalnya saya ngisi tentang Asmaul Husna di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Subuhan di Masjid Agung, kemudian lanjut kuliah subuh. Terus malamnya Masjid 17 ba'da maghrib sampai isya dengan tema tazkiyatun nufus, dengan tema tazkiyatun nufus. Ustaz, bagaimana sikap suami yang istrinya senang nonton TV sinetron Indonesia, sinetron India, sinetron Korea dan lain-lain, di mana ceritanya kisah percintaan, harta, tahta, wanita, dendam, ya. Artis pemainnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apakah itu termasuk dosa jariya karena sudah memberikan fasilitas televisi dan tontonan acaranya? TV itu alat. TV itu alat. Seperti pisau, seperti bedil. Berarti tergantung penggunaannya untuk apa. TV alat, seperti pisau alat. Pisau kalau dipegang sama perampok, ya digunakan untuk merampok. Kalau dipegang sama ustadz, nyebleh, wedus. Pisaunya sama. Televisi pun demikian. Televisi itu alat. Jadi tergantung apa yang dilihat. Kalau misalnya tayangan yang dilihat adalah seperti yang tadi disampaikan, ya, nonton sinetron bisa nangis, maca Quran ratau nangis, nangis karena orang bisa maca. Kalau tayangannya seperti tadi, iya, Anda akan dapat dosanya karena Anda yang menyediakan. Anda akan dapat dosanya. Anak-anak nonton yang enggak genah juga Anda dapat dosanya karena Anda yang menyediakan. Terus bagaimana Ustaz? Diganti tayangannya. Diganti tayangannya. Caranya Ustaz, hapus channel-channel tersebut. Ganti dengan channel-channel TV Islami, TV dakwah. Sekarang banyak pilihannya, alhamdulillah. Ya. TV dakwah sekarang banyak pilihannya. Jadi sekarang kita itu hidup di zaman gak kayak dulu. Ya, kalau dulu zaman saya masih SD atau bahkan sampai zaman saya SMA sekalipun, ya, itu yang namanya pengajian itu cuma ba'da subuh. Cuma ba'da subuh. Sekarang enggak, ada TV dari dibuka sampai malam pengajian tok isinya. Wah, marem banget gue. Ya kok bojoku jadi orang nonton. Ya alhamdulillah orang nonton TV maning. Tapi jadi dolanan HP. Ya itu tugasnya suami. Ya. Buat apa suami jadi pemimpin di rumah kalau tidak punya wewenang? Tapi ya ada baiknya tentunya diajak ke pengajian. Ya mudah-mudahan istrinya ini lagi ngaji di atas. Ya. Jadi diajak pengajian sehingga tercerahkan, terinspirasi, terwarnai bahwa umur itu terbatas. Apa untungnya nonton sinetron kayak gitu? Lebih banyak apanya? ruginya, membandingkan, loh jen artis Korea putih banget, bojoku ireng temen ya. Akhirnya gak harmonis hubungan rumah tangganya. Ya, belum lagi jadi baperan, ya, jadi galauan karena ngelihat film-film yang kayak gitu. Ya, film-film cengeng. Film-film apa? Cengeng. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.